Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. أفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Masyaallah ikhwah wal akhawat, wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan taufiknya semata kita masih diberi kemudahan untuk bermajlis dalam salah satu rumahnya yang mulia ini dalam rangka untuk mengambil faedah dari karya para ulama yang menjelaskan apa yang mesti kita pahami dari kitabullah ataupun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah terus limpahkan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, istiqomah di atas manhaj salaful ummah, sampai dia benar-benar menutup umur kita semua dengan nikmat husnul khatimah. Insyaallah bi'aunillah kita melanjutkan baca syarah hadis Jibril karya Asy-Syaikh Al-Alam Al-Muhaddis Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badri hafizahullahu wa ra'ah, yang telah kita mulai pada pertemuan yang lalu, di mana telah kita baca nas hadisnya diawali dari kejadian munculnya suatu pemahaman yang menyatakan bahwa Allah baru tahu suatu kejadian setelah terjadinya dan mengingkari takdir Allah. Diawali dari munculnya pemahaman ini, maka dua orang tabi'in, yaitu Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari dan Yahya bin Ya'mar, melaksanakan haji atau umrah dengan harapan bertemu dengan sahabat Rasulullah SAW untuk menanyakan perihal munculnya pemahaman baru semacam itu. Maka Allah takdirkan beri taufik untuk bertemu dengan sahabat mulia Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian mereka menanyakan tentang faham baru tersebut kepada beliau. Lalu sahabat mulia Abdullah ibn Umar menjelaskan bahwa paham yang muncul itu paham yang menyimpang, dengan beliau mengatakan kalau kamu bertemu mereka sampaikan bahwa aku berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dari aku. Dan kemudian beliau menyampaikan dalil yang menunjukkan penyimpangan paham yang menyatakan tidak ada takdir, yaitu dalil yang beliau bawakan adalah hadis Jibril tersebut yang dibawakan oleh Syekh untuk dijelaskan dalam kitabnya ini. Tentang kisah ini, kisah datangnya dua orang tabi'in menemui sahabat mulia Abdul ibn Umar ini, kita sudah baca 3 poin. Kita masuk poin yang keempat, halaman 14 bagi yang sudah memegang kopiannya. Halaman 14 poin 4 paling bawah. Qala hafizahullah Ar-Rabi'ah, faedah yang keempat dari kisah ini, kata beliau, fi hadhil kisah anwa'un minal adab. Dalam kisah ini terdapat berbagai macam adab. Adab dalam hal ilmu, adab dalam menghormati orang yang lebih tua dan sebagainya. Minha iktinafu ahadi hadhani rajulaini Abdullah ibni Umar radhanhuma. Yaitu bahwa salah seorang dari dua tabi'in tadi itu langsung mendampingi Ibnu Umar, mendekat Ibnu Umar. Ketika bertemu beliau langsung mendampingi atau mendekat. Fasara wahidun minhuma an yaminihi wa wahidun an yasirihi. Sehingga dua orang tabi'in tadi langsung berposisi satu di sebelah kanan beliau, satu di sebelah kiri. Ini merupakan adab. Adab apa? Mendekat kepada orang yang pengen dia ambil ilmunya. Mendekat ini kata beliau, wa fi dzalika qurbu kulli wahid minhuma minhu litamakuni min wa'yi ma yaquluhu radhiyallahu anhu. Dalam hal ini ada adab mendekatnya masing-masing orang yang hendak mengambil ilmu kepada yang diambil ilmunya. Litamakuni min wa'yi ma yaquluh, dalam rangka agar bisa memahami betul apa yang disampaikan oleh orang yang diambil ilmunya. Jadi mendekat dalam rangka supaya betul-betul paham. Mengambil dari jarak dekat itu lebih bisa paham daripada yang dari jarak jauh. Kalau zaman dahulu kan enggak ada speaker pengeras suara. Yang dekat dengan pembicara, dengan yang jauh, daya tangkapnya atau kemampuan tangkapnya beda. Maka yang dekat itu lebih paham, lebih mendengar yang disampaikan oleh pembicara. Maka ini di antara adab, mendekat kepada yang hendak dia ambil ilmunya dalam rangka untuk betul-betul bisa memahami yang disampaikan. Itu yang pertama, adab dalam hadis ini. Wa minha mukhatabatuhu bil kunyah. Di antara adabnya pula adalah memanggil sahabat mulia Abdullah ibn Umar lanhuma dengan kunyah. Tidak langsung memanggil wahai Abdullah ibn Umar, enggak demikian. Tapi manggilnya dengan ya Aba Abdurrahman. Faqultu Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Kunyah. Karena menurut kebiasaan bangsa Arab, memanggil dengan kunyah itu lebih menghormati, lebih menghargai daripada memanggil dengan langsung namanya. Sebagaimana mungkin di tempat kita, kalau kita manggil orang lain yang kita lebih kita hormati, kita tambahin dengan nama Pak atau Mas. Kita langsung panggil namanya, hei Fulan, tapi hei Pak Fulan, ayo Mas Fulan dan sebagainya. Ini dalam bahasa kita lebih menghormati. Apalagi kepada orang kita belum kenal. Ya, belum kenal, enggak tahu namanya, entah muda, mungkin anak muda, anak kecil kita panggil Mas. Kan menghargai. Tidak langsung, enggak demikian. Lebih menghormati pakai kata Mas. Nah, demikian dalam bahasa Arab mereka menggunakan kunyah. Wa huwa min husnil adabi fil khitab, memanggil dengan kunyah itu termasuk di antara adab yang bagus dalam berbicara. Berbicara kepada orang yang lebih patut untuk dihargai. Wa minha muratu haqqi sahibi wa adamu sabaqihi ilal hadis illa idza fahima minhu ma yus'aru ridahu bidzalik. Di antara adab yang berikutnya adalah memperhatikan hak temannya. Yaitu tidak mendahului berbicara. Kan dua orang nih yang datang kepada Ibnu Umar, berdua. Tidak langsung mendahului bicara. Tapi ketika diketahui bahwa salah satu pihak menyerahkan pembicaraan kepada salah satunya, maka langsung bicara tidak apa-apa kalau diketahui. Nah, di sini memang diketahui bahwa Yahya bin Ya'mar itu yang mulai bicara, bertanya kepada Abdullah bin Umar, karena diketahui bahwa Humayd bin Abdurrahman itu menyerahkan bicara kepada beliau. Maka seorang itu ketika ada suatu kepentingan bersama, keperluan bersama, hendaklah jangan saling mendahului bicara. Kecuali memang ditunjuk. Kecuali memang ditunjuk untuk dia yang bicara. Ini termasuk adab. Termasuk etika. Karena terkadang orang yang lebih dahulu bicara, itu memang orang yang lebih dikedepankan dalam hal urusan. Nah, maka kalau mungkin kebiasaan kita, kalau ditunjuk untuk bicara, termasuk hal yang baik, kadang-kadang, dah antum saja, jenengan saja. Nah, termasuk hal yang baik. Ya. Hal yang baik. Walaupun nanti toh, akhirnya tetap yang dipaksa bicara, tetap dia. Tapi tidak langsung mengiyakan, ya wes saya. Tidak demikian. Tapi dah antum saja. Ini termasuk penghormatan kepada teman atau rekan ketika punya urusan bersama. Wala ala Yahya bin Ya'mar ra'ana sahibahu sakata wa lam ya'da bil kalam ma'a Abdullah bin Umar fa fahima minhu annahu tarakal hadis lahu. Hadis ini barangkali Yahya bin Ya'mar melihat temannya itu yaitu Humayd bin Abdurrahman diam, tidak mulai bicara kepada Abdullah bin Umar, itu dipahami bahwa dia menyerahkan bicaranya kepada Yahya bin Ya'mar. Karena diketahui, maka beliau langsung bicara. Ini adab ketika seorang punya urusan bersama, demikian caranya. Al-Khamisah, pelajaran kelima dari kisah ini, ya, dari ini baru kisah ketika bertemu Abdullah bin Umar, belum membahas tentang isi hadis atau poin-poin pokok dalam hadis, baru membahas ketika baru ketemu dengan Abdullah bin Umar. Poin yang kelima, annal istifta wa ahdal ilmi anil alim kama yakunu fi hali dulusi yakunu aidan fi hali masyihi. Bahwa meminta fatwa, minta keterangan, minta faedah, minta jawaban suatu pertanyaan, mengambil ilmu dari seorang alim, itu bisa dilakukan ketika kondisi dalam keadaan duduk, bisa pula ketika dalam kondisi berjalan. Misalnya seseorang dari rumah berangkat ke masjid, dalam perjalanan ke masjid tanya, wah saya punya masalah kayak gini Ustaz, demikian solusinya bagaimana, atau apa hukum masalah ini, tanya. Menggunakan kesempatan-kesempatan yang kadang-kadang tidak semua orang itu bisa bicara dengan seorang alim. Kenapa? Karena orang alimnya satu, yang mau bicara banyak orang, kan kesempatannya sedikit. Ada kesempatan bisa bareng berjalan, gunakan untuk bertanya. Ambil ilmu darinya. Walaupun satu permasalahan. Ini termasuk adab yang baik dalam talabul ilmi. Karena hadani tabi'aini sa'ala Ibnu Umar lan huma wa ajabahuma ala ma sa'ala wa huwa yamshi. Sebab dua orang tabi'in ini bertanya kepada sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu huma, dan beliau pun langsung menjawabnya dalam keadaan beliau berjalan. Enggak mengapa. Tanya jawab ketika sedang berjalan enggak apa-apa, enggak harus tanya jawab ketika di majelis, enggak harus demikian. Karena intinya adalah tanya dan dijawab. Dapat jawaban, dapat faedah, dapat keterangan masalah ilmiah. Dan seorang alim tidak akan merasa tidak dihormati hanya dengan ditanya karena dalam perjalanan, tidak demikian. Tetap itu dianggap sebagai perkara penting. Dan itu merupakan kebiasaan salaf, tidak semuanya pertanyaan itu disampaikan dalam keadaan majlis itu duduk, tidak. Jalan itu bertanya. Rasul pun demikian. Ketemu di jalan, ditanya. Umar bin Khattab, ketemu di jalan, tanya di jalan. Itu semuanya merupakan kebiasaan para salaf. Wa fi Sahih Bukhari fi Kitabil Ilmi, dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitabul ilmi, beliau menulis bab babul fitya wa huwa waqifun ala dabati wa ghairiha, bab memberi fatwa ketika seorang atau beliau Rasulullah berada di atas tunggangan ataupun dalam kondisi yang lain. Di tunggangan, yakni di atas unta atau khimar, Rasul ditanya, dia menjawab, memberi fatwa, memberi keterangan. Ini ada babnya sehingga menunjukkan bolehnya. Wa busu'al wal fitya inda ramyil jimar. Demikian pula ada bab dalam kitab Sahih Bukhari, bab tanya dan jawab ketika melempar jumrah. Melempar jumrah, aktivitas ketika manasik haji. Rasul ditanya, ia menjawab. Sehingga ketika orang itu butuh suatu ilmu, suatu keterangan, ketemu siapa yang bisa ditanya, dalam kondisi apapun bisa bertanya. Bertanya, ini menunjukkan bahwa Rasul mengatakan, al-hikmah dolatul mu'min. Aina ma wajada akhada. Aw kama qala. Hikmah atau ilmu itu barang miliknya orang mukmin, di mana dia dapati dia ambil. Ketemu seorang alim di mana saja, ada peluang bertanya, tanya. Ini jadi ilmu itu diambil di mana saja selama ketemunya orang yang memang ahlinya. Bisa diambil di mana saja. Kadang ketika sedang ngobrol atau sedang jamuan, nah, sampaikan pertanyaan. Ini hal yang biasa dilakukan oleh para salaf. As-sadisah, poin ke-6 dari pelajaran kisah ini. Fi jawabi Ibnu Umar lanhuma li hadzaini sa'ilaini bayanu khuturati bid'atil qawli bi nafil qadari sabiq. Di dalam jawaban Abdullah Ibnu Umar terhadap dua pertanyaan dua orang tadi, dua orang tabi'in, ada keterangan besarnya bahaya bid'ah yang menyatakan atau yang menafikan, mengingkari qadar yang dahulu. Besarnya bahaya bid'ah qadariyah yang mengingkari takdir ininya. Besar sekali. Kenapa? Karena beliau sampai mengatakan, sampaikan kepada mereka bahwa aku lepas diri mereka, mereka lepas diri dari aku. Kalau salah seorang dari mereka itu berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan diterima sampai mereka mau iman kepada Al-Qadar. Ibadah enggak diterima. Ibadah enggak diterima kalau tidak mengimani Al-Qadar. Karena prinsip yang paling mendasar dalam Islam, iman kepada takdir. Maka besar sekali bahayanya mengingkari Al-Qadar dalam keadaan mereka sholat, puasa, zakat, haji, tapi enggak diterima. Sehingga yang namanya akidah terkait dengan prinsip-prinsip Islam ini merupakan perkara terpenting dalam agama. Belajar akidah dulu. Yang paling penting untuk diimani, karena itu keimanan. Sehingga di sini ada keterangan betapa besarnya bahaya tersebut. Qala al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah fi Jami'il Ulumul Hikam. Kata Imam Ibnu Rajab al-Hambali, wal imanu bil qadari ala darajataini. Iman kepada Al-Qadar terbagi menjadi dua derajat. Dua tahapan. Yang sudah kita lewati ada berapa? Dalam pelajaran yang lalu berapa tahapan iman kepada Al-Qadar itu? Ada empat tahapan. Pertama apa? Al-ilmu. Ilmu Allah. Allah mengetahui segala sesuatu dengan ilmu yang azali, mendahului segala sesuatu. Yang pertama, Allah mengilmui, mengetahui. Yang kedua, al-kitabah, pencatatan. Yaitu Allah mencatat segala apa yang sudah Allah ketahui yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Mencatat, menulis. Yang ketiga, Allah menghendaki kejadiannya. Allah menghendaki kejadiannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah mewujudkan atau menciptakan kejadiannya. Itu empat tahapan dalam mengimani Al-Qadar. Al-ilmu, mengetahui, Al-Kitabah, mencatat, Al-Irodah, menghendaki, Al-Khalqu, menciptakan atau mewujudkan. Empat tahapan. Nah, sekarang Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'il Ulum wal Hikam mengatakan terbagi menjadi dua tahapan. Tapi sama, jadi empat. Kita baca. Ihdahuma, tahapan yang pertama, al-imanu bi anna Allah Ta'ala sabaqa fi ilmihi ma ya'maluhul ibad min khairin wa syarrin wa ta'atin wa maksiatin qabla khalqihim wa ijadihim. Kata beliau, tahapan pertama bahwa Allah Ta'ala telah dahulu dengan ilmunya mengetahui apa yang bakal diamalkan hamba. Dengan ilmunya yang dahulu, Allah sudah mengetahui apa yang bakal diamalkan hamba, yang berupa kebaikan, yang berupa kebaikan atau kejelekan, yang berupa ketaatan ataukah kemaksiatan. Qabla khalqihim wa ijadihim, sebelum Allah menciptakan mereka dan mewujudkan mereka. Allah sudah tahu tuh mau beramal bagaimana orang ini. Amalnya kayak apa nanti Allah sudah tahu. Wa man huwa minhum min al-jannah wa man ahlun wa min ahlin nar. Allah sudah tahu di antara mereka siapa yang termasuk calon ahlul jannah, calon penduduk surga, dan siapa di antara mereka yang calon penduduk neraka. Allah sudah tahu sebelum Allah ciptakan mereka. Ini ilmu Allah mendahului penciptaannya. Ciptanya masih belakangan, banyak orang yang belum lahir, tapi Allah sudah tahu. Orang-orang yang belum lahir, mungkin lahirnya abad depan atau abad belakang istilahnya, pokoknya yang akan datang. Belum lahir, tapi Allah sudah tahu. Dengan ilmu yang dahulu, yang azali, Allah sudah tahu mereka nanti akan masuk surga atau akan masuk neraka. Allah sudah tahu. Nah, itulah ilmu Allah yang wajib kita imani. Wa adalahum thawaba wal iqaba jazaa'an amalihim qabla khalqihim wa takwinihim. Dan Allah sudah menyediakan balasan bagi mereka ataukah hukuman bagi mereka sebagai balasan amal mereka. Sebelum Allah cipta mereka, sebelum Allah wujudkan mereka, Allah sudah tahu mereka beramal demikian. Nah, Allah sudah sediakan ini balasannya. Allah sudah sediakan. Sudah tahu. Sebelum Allah ciptakan mereka, sebelum mereka lahir di dunia ini. Wa annahu kataba zalika indahu wa ahsahu. Dan bahwasanya Allah telah mencatat semua itu dan menulisnya. Berarti sama. Tahapan pertama ini ada dua kata beliau. Yang pertama Allah mengetahui, kemudian mencatatnya. Sama. Tidak beda. Akidah Ahlussunnah sejak zaman dulu sampai hari kiamat tidak akan sama. Tidak akan beda. Tetap sama. Mencatatnya dan menulisnya. Wa anna a'mal al-ibad tajri 'ala ma sabaqa fi ilmihi wa kitabihi. Dan bahwasanya amalan hamba, seluruh hamba akan berjalan sesuai dengan apa yang telah terdahulu dalam ilmu Allah. Allah sudah tahu amalnya bakal begini, bakal begitu. Allah sudah tahu. Dan pasti akan berjalan sesuai yang Allah ketahui. Tidak akan meleset. Karena ilmu Allah tidak akan salah. Ilmu Allah tidak akan salah. Wa kitabihi, dan pasti akan sesuai dengan apa yang Allah tulis. Karena yang Allah tulis sesuai dengan yang Allah ilmui. Ilmu Allah tidak akan salah. Bahwa mereka akan beramal demikian. Dua tahapan ini betul-betul dipahami. Untuk membantah orang-orang yang menuduh bahwa Allah memaksa hamba dengan takdirnya. Karena sebagian orang memahami bahwa Allah itu memaksa hamba dengan takdirnya. Hamba dipaksa berbuat dosa dan maksiat, kemudian disiksa. Nah, akhirnya berujung pada kesimpulan Allah memiliki sifat zalim. Maksudnya Allah dari pernyataan semacam ini. Karena apa? Salah memahami takdir. Maka pahami bahwa yang namanya mentakdirkan Allah itu pertama mengilmui. Tahu lebih dahulu bakal beramal kayak apa orang tadi. Sehingga Allah tidak maksa amalannya sesuai yang dimaukan oleh hamba. Terus Allah cuma mencatat sesuai yang Allah ketahui dalam ilmunya. Ini tahapan pertama terbagi dua ini. Al-ilmu wal-kitabah. Mengetahui dan menulis. Wat-tarajatus saniyah. Kemudian tahapan yang kedua juga terbagi dua. Annallaha ta'ala khalaqa af'ala ibadihi kullaha minal kufri wal iman wat ta'ah wal isyan. Bahwa Allah Ta'ala mencipta semua perbuatan hamba-hambanya. Allah wujudkan. Entah itu perbuatan kufur ataukah perbuatan iman. Kufur dengan penentangan, pengingkaran, pendustaan kepada Rasul. Allah cipta perbuatan tersebut. Allah wujudkan. Yang sudah Allah ketahui bahwa si A, si B bakal kufur, bakal mendustakan, bakal mengingkari. Allah sudah tahu. Sudah Allah tulis. Kemudian Allah wujudkan sesuai yang Allah sesuai tersebut. Tidak akan meleset. Sesuai dengan yang Allah ketahui. Si B bakal beriman. Tunduk patuh kepada perintah Allah. Meyakini kebenaran. Mengimani Rasulnya. Allah tulis. Dan Allah wujudkan sesuai yang Allah ketahui tersebut. Entah itu amal ketaatan ataukah amal kemaksiatan, Allah sudah Allah mengetahui, mencatatnya, dan kemudian yang ketiga tadi menciptakannya. Wa sya'ahum minhum, dan Allah menghendaki terjadinya perbuatan itu dari hamba-hambanya. Menghendaki dengan takdirnya. Menghendaki dengan takdirnya. Walaupun kadang tidak menghendaki dengan syariatnya. Misalnya kekufuran, kemaksiatan, dosa-dosa, Allah tidak menghendaki dengan syariatnya. Kan Allah melarang syirik, Allah melarang maksiat, dosa, kan Allah melarang. Berarti tidak menghendaki dengan syariatnya, walaupun menghendaki dengan takdirnya. Jadi ingat, kehendak Allah ada dua. Yang pertama kehendak takdir. Kehendak takdir. Ini pasti terjadi. Pasti terjadi. Sesuai yang Allah tulis, yang Allah ilmui, kemudian Allah tulis, Allah kehendaki. Ini semuanya pasti terjadi. Ini kehendak takdir. Yang kedua, kehendak syariat. Kehendak syariat. Apa itu? Yang Allah perintahkan dalam syariatnya. Agar hamba beriman, agar hamba taat, agar hamba sholat, agar hamba puasa. Ini kehendak syariat. Tapi yang Allah kehendaki dengan kehendak syariat tidak semuanya terwujud. Yakni ada yang mengerjakan, ada yang tidak mengerjakan. Itu bedanya antara kehendak syariat dengan kehendak takdir. Maka Allah menghendaki semua perbuatan hamba dengan kehendak takdir. Allah menghendaki semuanya. Terjadi. Enggak bakal yang tidak terwujud, enggak bakal. Yang Allah kehendaki dengan kehendak takdir, semuanya terwujud, semuanya terjadi. Dengan demikian, sama. Ada empat tahapan. Yang akhir tadi, penciptaan dan kehendak. Sama. Fahadhi darajah yusbituha ahlus sunnati wal jamaati. Derajat-derajat ini ditetapkan, yakni diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah. Semua derajat empat tahapan tadi, ahlus sunnah wal jamaah meyakini demikian. Bahwa Allah pertama mengilmui segala sesuatu. Lalu Allah catat yang Allah ilmui tersebut. Kemudian Allah kehendaki terjadinya kemudian Allah wujudkan kejadiannya. Diimani ahlusunnah jamaah wa yungkiruha al-qadariyah, tetapi diingkari oleh kelompok yang namanya al-qadariyah. Kelompok qadariyah mengingkari takdir. Allah tidak mentakdirkan. Ini keyakinan al-qadariyah. Dan Rasul sudah memberitakan dalam sebuah hadisnya, majusu hadzal ummah al-qadariyah alladzina yaquluna la qadara. Majusinya umat ini adalah qadariyah, yaitu yang mengatakan tidak ada takdir. Rasul sudah mengkhabarkan bakal muncul kelompok ini, dan beliau menyebut sebagai majusinya umat ini. Kenapa dikatakan majusinya umat ini? Karena qadariyah itu menciptakan, menyatakan ada pencipta selain Allah. Siapa itu? Hamba itu menciptakan amalannya sendiri. Itu keyakinan qadariyah. Amalan hamba tidak diciptakan oleh Allah. Ini keyakinan qadariyah. Karena mereka mengingkari takdir. Adapun ahlussunnah wal jamaah meyakini bahwa amalan hamba diciptakan oleh Allah. Dalam empat tahapan tadi, Allah menciptakan amalan hamba yang terakhir. Nah, sehingga al-qadariyah itu mengingkari takdir. Wa darajatul ula asbataha katsiran al-qadariyah. Derajat yang pertama, tahapan yang pertama, tahapan ilmu dan pencatatan penulisan itu ditetapkan diyakini oleh banyak dari paham qadariyah atau kelompok qadariyah, banyak meyakini. Masih meyakini bahwa Allah mengetahui sebelum terjadinya dan Allah mencatat, masih banyak yang meyakini dari kelompok qadariyah ini. Wa nafaha ghulatuhum, tetapi diingkari oleh ekstrimnya qadariyah. Qadariyah yang ekstrim mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui sebelum terjadinya. Ini ekstrimnya kelompok qadariyah. Kama ma'bad al-juhani, seperti ma'bad al-juhani. Sumbernya paham qadariyah ini. Yang dia ngambil dari, bersumber dari Yahudi. Ma'bad al-juhani. Alladhi su'ila ibn Umar an maqalati, yang ditanyakan kepada Abdullah ibn Umar tentang pernyataan bahwa Allah baru tahu suatu kejadian setelah terjadinya. Ini yang menyatakan pernyataan ini adalah Ma'bad al-Juhani, yang kemudian ditanyakan oleh dua tabi'in tadi kepada Abdullah ibn Umar. Wa ka'amr bin Ubaid wa ghairi, juga contohnya yang mengingkari takdir ekstrimnya qadariyah adalah Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid juga menyatakan yang sama. Mengingkari takdir, menyatakan Allah baru tahu suatu kejadian setelah terjadinya. Kalau belum terjadi, Allah enggak tahu. Mengingkari ilmu. Mengingkari ilmu Allah yang dahulu. Wa qad qala katsirun min a'immati salaf nadziru al-qadirah bil ilmi fa in aqarru bihi khusimu wa in jahaduhu faqad kafaru. Banyak ulama salaf, imam salaf menyatakan bantahlah qadariyah dengan ilmu. Dengan ilmu, ini ilmu Allah yang dahulu. Bantahlah dengan menyatakan Allah sudah mengetahui segala sesuatu sebelum dia menciptakannya. Allah sudah tahu. Bantah dengan ilmu. Atau gimana? Ditanyakan mereka, apakah kalian yakin Allah itu mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya? Lontarkan tanya kepada mereka. Fa in aqaru bih khusimu. Kalau mereka menyatakan iya, mengakui bahwa Allah sudah tahu sebelumnya, berarti mereka sudah terbantah. Sudah terbantah. Karena kalau Allah sudah mengilmui segala sesuatu sebelum terjadinya, berarti Allah itu telah mentakdirkan, otomatis. Yang Allah tulis, yang Allah kehendaki, yang Allah ciptakan, itu sesuai dengan yang Allah ketahui, yang Allah ilmui. Berarti kalau mereka mengakui ilmu Allah yang dahulu, yang mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, mereka sudah terbantah. Seharusnya mereka meyakini Allah telah mentakdirkan. Cukup dengan mengakui ilmu Allah yang dahulu, itu sungguhnya dia sudah terbantah. Wa in jahaduhu faqad kafaru. Kalau mereka menolak atau mengingkari ilmu Allah yang dahulu, berarti mereka kufur. Kufur mengatakan Allah belum tahu kalau belum terjadi. Ini kufur. Ini kufur. Berarti ada sesuatu yang Allah tidak tahu. Apa? Yang belum terjadi. Yang belum terjadi. Sehingga seolah-olah ilmu Allah sama dengan ilmu makhluk. Makhluk itu baru tahu kalau sudah terjadi. Iya toh? Kalau belum terjadi kan enggak tahu. Kalau belum terjadi. Kita mengetahui tentang kejadian yang bakal terjadi di hari kiamat. Dari mana? Dari wahyu. Wahyu dari mana? Dari ilmu Allah. Misalnya, kelak akan terjadi matahari terbit dari barat. Kita tahu. Meyakini. Kelak Nabi Salmasi akan turun ke dunia lagi di akhir zaman. Allah turunkan. Kita tahu. Meyakini. Dari mana? Dari wahyu. Nah, kalau ilmu makhluk, sesungguhnya ilmu makhluk itu baru tahu setelah terjadi. Kecuali ada ilmu dari Allah yang beritakan bakal terjadi sebelum terjadinya. Baru tahu. Asalnya makhluk tidak bakal tahu. Tidak tahu apa yang bakal terjadi. Maka kalau mereka mengatakan bahwa Allah baru tahu setelah terjadinya, itu menyamakan ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Menyamakan ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Dan akhirnya akan mengingkari banyak perkara gaib dalam Al-Quran. Kenapa? Allah memberitakan sesuatu yang belum terjadi dalam banyak ayat. Kan banyak berita Al-Quran tentang perkara gaib yang akan terjadi akhir zaman, hari kiamat, setelah kiamat, kebangkitan. Banyak dalam Al-Quran. Kalau Allah belum mengetahui sebelum terjadi, maka berarti ketika itu orang mengingkari Al-Quran. Mengingkari berita Allah dalam Al-Quran banyak sekali. Karena Allah sudah memberitakan apa yang belum terjadi. Yuriduna anna man angkara ilma al-qadimah sadika bi'afal ilibad wa anna Allah qasamahum qabla khalqim ila syakiyin wa sa'idin. Yani para ulama memaksudkan bahwa kalau mereka itu mengingkari ilmu Allah yang dahulu berarti kafir. Maksud mereka bahwa siapa yang mengingkari ilmu Allah yang dahulu, ilmu Allah tentang perbuatan hamba, dan bahwa Allah telah membagi mereka sebelum menciptakannya, sudah dibagi menjadi golongan yang bakal celaka atau yang bahagia. Wa kataba dzalika indahu fi kitabin hafidz, dan Allah sudah menulis semua itu di kitab yang terpelihara. Kalau mereka mengingkari ini, faqad kadzdzaba bil Qur'an, berarti mereka telah mendustakan Al-Qur'an. Ya, mengingkari ilmu Allah, mengingkari ilmu Allah tentang perbuatan hamba sebelum terjadinya, itu berarti telah mendustakan Al-Qur'an. Mengingkari bahwa Allah telah mencatat perbuatan hamba sebelum mereka berbuat, berarti telah mengingkari Al-Qur'an. Ini letak kekufurannya. Letak kekufurannya di sini. Berarti mengingkari banyak ayat Al-Qur'an. Fayakfuru bidzalika, dengan itu mereka menjadi kafir. Wa in aqaru bidzalika wa ankaru Allah khalaqa af'al ibadi wa sya'aha wa aradaha minhum iradatan kauniyatan qadariyatan faqad khusimu. Adapun jika mereka telah menetapkan hal itu, yakni meyakini mengakui ilmu Allah yang dahulu, tapi mereka mengingkari bahwa Allah mencipta perbuatan hamba. Ini yang berikutnya. Meyakini Allah mengetahui sebelum terjadinya. Allah sudah mencatat, mereka meyakini. Tetapi mengingkari bahwa Allah menciptakan perbuatan hamba dan menghendakinya. Dengan kehendak takdir tadi. Nah, yang mereka ingkari itu tahapan yang 3 dan 4. Kalau tahapan 1 dan 2 mereka meyakini. Ini yang berikutnya. Faqad husimu. Kalau mereka meyakini ilmu Allah yang dahulu dan Allah telah mencatatnya, berarti mereka sudah terbantah. Mereka sudah terbantah ketika mengatakan bahwa perbuatan hamba tidak dicipta oleh Allah, terbantah oleh keyakinan mereka sendiri bahwa Allah sudah mengetahui dan mencatatnya. Kalau Allah mengetahui perbuatan hamba sebelum terjadinya, Allah sudah mencatatnya, lalu siapa yang mencetak perbuatan itu? Kalau bukan Allah. Terbantah kalau mereka meyakini demikian. Terbantah oleh keyakinan mereka sendiri yang meyakini ilmu Allah yang dahulu dan telah mencatatnya. Ketika mereka menyatakan perbuatan hamba itu tidak dicipta oleh Allah. Li'anna ma'aqaru bihi hujjatun 'alaihim fi ma ankaru, sebab yang mereka yakini itu sebagai hujjah, argumen yang membantah apa yang mereka ingkari. Terbantah sendiri oleh keyakinan mereka. Ini kontradiksi. Ketika mereka meyakini ilmu Allah yang dahulu, meyakini Allah sudah mencatatnya, kok mengatakan bahwa Allah tidak mencipta, Allah tidak menghendaki kejadiannya, sehingga semuanya berjalan dengan sendirinya tanpa kehendak Allah, berjalan sendirinya tanpa Allah ciptakan. Ini kontradiksi. Keyakinan mereka kontradiksi. Maka Al-Qur'an mendapatkan empat-empatnya. Ilmu, penulisan, kehendak, penciptaan. Ahlussunnah Jamaah meyakini semuanya. Karena kalau tidak, ini kontradiksi. Bertolak belakang. Wa fi takfiri haula'i niza'un mazhurun bain ulama. Dalam masalah mengkafirkan kelompok yang belakangan ini, yang masih meyakini ilmu Allah dan pencatatan, tapi mengingkari kehendak Allah dan penciptaan perbuatan hamba, para ulama ada beda pendapat yang masyhur dalam mengkafirkan mereka, memvonis mereka kafir. Ini beda pendapat. Wa amma man angkara ilmal qadim, adapun orang yang mengingkari ilmu Allah yang dahulu, mengingkari ilmu Allah, menyatakan Allah tidak tahu kalau belum terjadi, itu mengingkari ilmu Allah. Fanasu Syafi'i wa Ahmad ala takfirihi, maka Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tegas menyatakan kafirnya. Qadariyah yang ekstrim, yang mengingkari ilmu Allah, ini Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tegas menyatakan kafirnya. Wa kadzalika ghairuhuma min a'immatis salaf, a'immatil Islam. Demikian pula para imam Islam yang lainnya memvonis kafir dengan tegas kelompok Qadariyah yang mengingkari tahapan pertama dan kedua, tahapan ilmu Allah yang dahulu dan pencatatan takdir, ini divonis kafir. Ini yang paling rumit dalam masalah memahami takdir. Ini yang paling rumit. Maka perlu dimurojaah terus dalam masalah ini. As-sabi'ah, poin ke-7 dari kisah awal hadis ini. Kata Syekh Hafizahullah, anna li syaitani fi idlalin nasi wa ikwa'ihim tariqaini. Bahwa dalam menyesatkan dan menjerumuskan manusia, syaitan itu melancarkan dua jalan untuk menyesatkan dan menggelincirkan manusia. Dari jalan yang lurus, syaitan menerapkan dua jalan, dua cara. Sesuai dengan keadaan hamba, keadaan manusianya. Cara yang ditempuh oleh syaitan untuk menyesatkannya. Faman kana minhum indahu taksirun wa i'radun an itta'ah hasan lahu syahawat. Siapa yang padanya ada peremehan terhadap amal ketaatan, agak meremehkan amal ketaatan, maka cara syaitan menyesatkannya adalah dengan memperindah syahwat. Dengan memperindah syahwat. Orang-orang yang agak kurang perhatian, menyepelekan amal ketaatan. Jalan yang ditempuh syaitan untuk menyimpangkannya, menyesatkannya adalah dari jarul syahwat, diperindah syahwat. Dibuat syahwat itu sesuatu yang menyenangkan, yang menarik hati, yang memuaskan. Dibuat demikian oleh syaitan. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda dalam hadis dari Imam Al-Bukhari dan Muslim, khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang berat, yang susah. Sedangkan neraka dikelilingi oleh syahwat-syahwat yang menyenangkan. Nah, sehingga untuk menjerumuskan orang ke arah neraka, kalau ini tipe orang yang kurang perhatian kepada amal ketaatan, kurang semangat, banyak meremehkan, nah, syaitan maksudnya lah dari pintu syahwat. Dibuat senang kepada syahwat wanita, syahwat harta, syahwat apa saja yang buat mereka senang. Dari situ itu, orang banyak tergoda. Kalau kurang dalam amal ketaatan. Maka untuk berjaga diri, melindungi diri dari serangan syaitan melalui pintu syahwat, perbanyak amal ketaatan. Perbanyak amal ketaatan. Mempersempit peluang syaitan untuk menarik kita kepada syahwat. Kalau waktu-waktu kita itu penuh dengan amal-amal ketaatan, enggak ada peluang untuk membentukkan syahwat. Bangun tidur yang dipikirkan adalah amal ibadah. Salat, zikir, baca Quran, dan sebagainya. Kita mulai urusan duniawiyah, masih ada peluang untuk salat duha. Sehingga kita tidak terlalu menterjemah ke dalam urusan dunia, baru mau masuk sebentar salat duha. Jam-jam 9, jam-jam 10 ketika sudah mulai agak panas, salat duha. Sebentar kembali ke urusan dunia lagi. Salat duhur. Salat duhur setelah itu ada waktu tidur siang. Tidur siang termasuk perkara yang bisa menutup pintu syahwat. Maka termasuk pintu sunnah tidur siang. Salat asar. Habis asar, kalau kita sibuk dengan urusan dunia, sebentar kemudian segera zikir, sore, dan sebagainya. Sibukkan dengan amal ketaatan akan menutup celah-celah pintu syahwat. Karena syaitan tidak ada punya peluang. Kalau umur kita, waktu-waktu kita penuh dengan amal-amal ketaatan, syaitan tidak punya peluang untuk menarik kepada pintu syahwat. Wa yuqalu li hadza maru syahwah. Maka pintu syaitan ini dinamakan dengan penyakit syahwat. Allah menyebut dengan penyakit. Aminu qulu ta'ala, di antaranya yang Allah firmankan dalam surah An-Nur, "Fala tahdona bil qauli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun." Maka wahai kalian para wanita, khususnya para istri Nabi, jangan melembutkan pembicaraan. Kalau berkata kepada kaum pria, jangan dengan suara lembut. Jadi jangan dibuat suara itu menggoda orang yang mendengar. Fayat ma'alladhi, yang menyebabkan orang yang mendengar atau orang yang dalam hatinya ada penyakit akan tergoda. Allah menyebut dalam hatinya ada penyakit. Jadi penyakit syahwat. Penyakit syahwat. Perhatikan. Ayat ini menunjukkan bahwa suara saja itu bisa untuk membangkitkan syahwat suara wanita. Maka jangan heran kalau pendapat yang benar dari kalangan ulama bahwa seluruh bagian wanita adalah aurat. Sampai suaranya aurat. Sampai suaranya aurat. Kenapa? Karena memang suaranya itu bisa menarik hati kaum pria. Kadang orang bisa menikmati suara kaum wanita. Hati-hati, waspada. Ini pintu syahwat. Kalau dalam hati ada penyakit, itu penyakit syahwat, bisa tergoda. Hanya gara-gara mendengar suaranya. Kadang orang tergoda, bangkit syahwatnya, hanya dari bicara, tidak melihat orangnya. Belum pernah melihat orangnya, tapi bicara langsung, dengar suaranya. Terbayang, wah kayaknya sip ini. Terbayang. Tergoda oleh suaranya. Allah menyatakan bahwa ada penyakit dalam hati, ini syahwat bisa tergoda oleh suara wanita. Ini contoh ayat yang Allah menyebut penyakit syahwat dengan maradun, dengan penyakit. Wa amma man kana min ahli ta'ah wal ibadah atahu syaitan an tariqil ghulwi fiha wa ilqa'i syubuhat alaihi. Adapun golongan orang kedua, itu orang-orang dari kalangan golongan ahli taat. Orang yang tekun dengan ketaatan. Tekun dengan ibadah-ibadah. Waktunya penuh dengan ibadah-ibadah. Jangan dikira setan kemudian lepaskan dia. Tidak. Setan masuk. Mendatanginya dari pintu hulu. Pintu hulu berlebihan. Dan melemparkan syubhat kepadanya. Hulu dan syubhat. Bagaimana hulu? Contohnya orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij. Hulu mereka itu orang yang ibadahnya luar biasa. Nabi sampai menggambarkan ibadahnya sahabat. Kata Nabi, tahkiruna sholatakum ma'a sholatihim. Wasawmakum ma'a sawmihim. Kalian anggap kecil ibadah sholat kalian dibanding sholat mereka. Kalian anggap kecil puasa kalian dibanding puasa mereka. Rasul menggambarkan ibadahnya orang khawarij pun luar biasa. Sahabat kalah. Padahal sahabat sudah. Kita tidak sanggup niru mereka sahabat itu. Khawarij kata Nabi, amal ibadah sahabat kecil. Tetapi pada khawarij ada penyakit gulu. Karena mereka itu orang yang ibadahnya luar biasa. Dan mereka menganggap kalau ibadahnya enggak seperti mereka, berarti kafir. Gulu. Harusnya orang muslim itu baru dikatakan Islam kalau ibadahnya seperti mereka. Kalau ibadahnya enggak seperti mereka, kafir. Gulu. Maka mereka mengkafirkan selain golongannya. Pelaku dosa besar, kafir. Kafir. Ini hulunya orang-orang khawarij. Qadariyah, hulu Qadariyah. Mereka hulu dalam menetapkan kemampuan hamba untuk beramal. Dalam menetapkan kemampuan hamba untuk beramal. Bahwa amal hamba itu ya perbuatan hamba sendiri yang mencipta hamba sendiri. Allah tidak campur tangan. Allah tidak mencipta. Maka mereka mengatakan bahwa Allah tidak mencipta perbuatan hamba. Hulu dalam menetapkan perbuatan dirinya. Artinya, hulunya itu selalu mengatakan perbuatan hamba ya dia sendiri yang menciptakan. Allah lepas diri dari perbuatan hamba. Tidak campur tangan. Ini hulu. Sehingga saya mengatakan sampai menggari takdir. Karena sikap hulunya dalam menetapkan perbuatan hamba. Orang Qadariyah termasuk orang yang ibadahnya luar biasa. tetapi gulu dalam menetapkan kemampuan ibadah. Gulu. Sehingga mengingkari takdir. Nah, kalau orang golongan kedua yang mereka itu orang-orang yang tekun dengan amal ketaatan, setan masuknya dari pintu gulu. Dan melemahkan syubhat. Syubhat juga Allah sebut dengan penyakit. Penyakit syubhat. Penyakit kekaburan pemahaman, kekaburan keyakinan. Syubhat. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Al-Kitab, Al-Quran. Di antara ayatnya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas, mudah difahami. Hunna umul kitab, itu induknya Al-Kitab. Induk itu tempat untuk merujuk, itu induk. Itu induk Al-Kitab. Yani yang belum, yang tidak mudah difahami, kembalikan kepada induknya. Ini yang mudah difahami. Wa ukhra mutasyabihat, dan ayat-ayat yang lain itu ayat yang mutasyabih. Yang samar-samar untuk memahaminya, butuh kepada induknya tadi, dikembalikan kepada induknya. Jadi ada dua jenis ayat, yang satu muhkamat, yang satu mutasyabihat, samar-samar. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang dalam hatinya itu ada penyakit penyimpangan. Dalam hati itu ada penyakit penyimpangan. Maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Yang masih samar-samar. Maunya apa? Bisa ditarik kepada apa yang mereka maukan. Ayat ini bisa ditarik kepada apa yang mereka maukan. Untuk mendukung pemahaman mereka yang sesungguhnya batil. Sesungguhnya pemahamannya batil. Mereka narik-narik ayat yang bisa untuk mendukung menurut apa yang mereka anggap. Wah, ini nampaknya ayat bisa untuk mendukung pemahamannya. Padahal batil. Ini orang-orang yang punya penyakit syubhat dalam hatinya. Ibtigha'ul fitnah. Yang mereka inginkan adalah mencari fitnah. Mencari fitnah. Mencari pemahaman-pemahaman yang kabur, yang tidak jelas. Wabtigo'a ta'wilih, dan menteri ta'wil-ta'wilnya. Menteri ta'wil-ta'wil, ini maksudnya demikian, bisa dipahami demikian, ini dalilnya. Ini orang yang punya penyakit syubhat. Padahal jelas itu batil, tapi masih mencari dalil. Yang sesungguhnya dalil pun tidak mendukung dia, cuma dia menarik-nariknya. Inilah penyakit syubhat. Misalnya, semua pemahaman menyimpang, pemahaman sesat itu membawa dalil. Tapi jangan dianggap bahwa mereka di atas dalil tersebut. Jangan dianggap. Cuma mereka membawa dalil. Khawarij membawa dalil. Jangan dikira mereka kalau kemudian dipantah terus tidak bisa menunjukkan dalil. Bisa mereka menunjukkan dalil. Tetapi dalil sesungguhnya tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Orang-orang sufi, tasawuf, membawa dalil. Misalnya mereka mengatakan ibadah itu kalau sudah sampai tingkatan yakin, yakin betul sudah enggak wajib ibadah. Bawa dalil. Bawa ayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu datang keyakinan. Artinya batas akhir beribadah menyembah Allah itu kalau sudah sampai tingkatan yakin. Kalau sudah yakin, berarti sudah tidak wajib ibadah. Ini tasawuf membawa dalil semacam ini untuk mengatakan bahwa kalau sudah tingkatan yakin tidak wajib ibadah. Apa benar dalil mereka? Dalilnya benar Al-Quran, cuma dalil pemahaman tidak semacam itu. Yakin yakni mati. Yakin diartikan, dimaknakan mati dalam sunnah Rasul. Yakin itu mati. Artinya sembahlah Tuhanmu sampai kamu kedatangan mati. Beribadah itu sampai mati. Kalau sudah mati, baru berhenti ibadah. Contoh, bahwa suatu pemahaman yang menyimpang pun membawa dalil, walaupun dalil tidak sesuai dengannya. Ini penyakit syubhat. Khawarij paling banyak dibawakan dalil wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, paling sering bawa ayat ini orang Khawarij. Cuma pemahaman mereka tidak benar dalam memahami dalil dan sebagainya. Ini penyakit syubhat. Wa fi sahih Muslim waktunya habis, tinggal satu hadis. Dan insyaallah kita lanjut yang lain karena waktunya habis, sudah mau maghrib. Intinya bahwa poin yang ketujuh ini, syaitan itu melanjutkan dua cara dalam menyesatkan manusia. Kalau itu tipe orang yang lalai dari amal ketaatan, syaitan masuk melalui pintu syahwat. Adapun kalau itu tipe orang yang sibuk dengan amal ketaatan, ahli ketaatan, syaitan masuk dari pintu syubhat. Dua jalan ini, jerat-jerat syaitan, syahwat dan syubhat. Insya Allah kita lanjut pada penyanyi yang akan datang. Semoga apa yang kita baca pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, membuahkan akhir yang sahihah, amalan yang salihah, akhlak yang jamilah, dan Allah jadikan sebagai jalan untuk kita meraih nikmat husnul khatimah. Aku ta'ala alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.